نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Dan sebelum itu kita baca dulu ya bersama ayat-ayat yang akan kita baca penjelasan tafsirnya. Terakhir kita masih pada penjelasan tentang tafsir ayat yang ke-78 surat Al-Baqarah ya. Mungkin tahsinnya kita mulai dari ayat yang ke-78 ya. Kita ulang dari situ. Baik, kita buka dengan ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa innahum illa yadhunnun. Kuat, satu nafas pendek ini ya. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa innahum illa yadhunnun. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا إخفاء ditahan dulu ya min ain ya thamanan ya barusan kita lewatin bahasanya di Iqra ya. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك Tahan dulu ya. Ya, sayyi'atau itu apa? Idhami gunnah. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathi'atuhu fa ulaik. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Ya, silakan yang mau baca ayat yang ke-78, silakan. Ya, mana speakernya? Ah, silakan siapa? Ya, fadhol, Pak, baca. Ah, itu ya-nya pendek. Illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Coba ulangi. Ya, san rafiq. Silakan yang lain, ayat yang ke-79. Coba selamat. Ayat yang ke-79. Mimma ulangi fawailul dari situ mimma katabat ma ya ma tabi'i fawailul lahum Ya, ayat yang ke-80. Silakan, siapa? Ya, boleh. Ayat yang ke-81. Silakan siapa? Ya. Bah, ayo bah, baca bah. Ya, penutup siapa? Ah, Bapak Jati, Jati. Ya, Allah fikum. Masih kita pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka orang-orang Yahud ada umat yang ummiyun, ya tidak bisa baca tulis, ataupun kalau bisa baca tapi enggak ngerti, tidak faham apa yang dibaca maksudnya, maknanya. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya, mereka tidak mengerti, tidak mengetahui Al-Kitab At-Taurah illa amaniya, kecuali amaniya. Sudah kita ambil satu tafsir dari makna amani, yaitu sekedar bacaan saja. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidak lain mereka hanya menduga-duga. Itu makna yang pertama dari amani, yakni bacaan. Mereka di tengah-tengah ahlul kitab ada orang yang mereka tidaklah mengerti, memahami Alkitab kecuali sekedar bacaan saja. Ya, tidak memahami maknanya, tidak mengerti maksudnya. Sudah kita lewatkan. Ya, di sini ada tanbih bagi kita agar jangan sampai kita seperti keadaan mereka, ummiyunnya ahlul kitab. Ya, dengan cara apa? Sungguh-sungguh kita menggali ilmu agama Allah, mempelajari kalamullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua, ya, dari amani yang disebutkan oleh mereka sebagian ahli tafsir adalah ma yatamanna, angan-angan. Ya, angan-angan, sehingga terjemahnya di antara mereka, ya, ahlul kitab ada ummiyun yang mereka ummiyun itu la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Tidak mengerti dari Al-Kitab kecuali amaniya, angan-angan. Maksudnya apa? Ya, ini maksudnya bahwasanya mereka yatamannauna amani batilah, memiliki angan-angan kosong. Iya. Yang mana angan-angan tersebut ditumbuhkan oleh ahbar mereka, para pendeta mereka. Tenang saja kalian ini, wahai orang-orang Yahudi, umat Yahudi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian sebanyak apapun. Tenang saja, wahai kalian umat Yahudi, kalian ini anak keturunannya para nabi. Ini angan-angan yang ditanamkan oleh para pendeta mereka, tokoh-tokoh mereka, sehingga mereka ummiyun merasa tenang. Ya, merasa apa? Tentram dengan amani yang batil ini. Ya, angan-angan yang batil ini, yang kosong dari apa? Hujjah. Ya, ini diantara yang mendukung makna ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam tempat yang lain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Kata mereka, ahlul kitab tidak akan masuk ke dalam surga kecuali umat Yahudi dan umat Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan kosong dari mereka. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisa bi amaniyikum wala amaniyah lil kitab may ya'mal su'an yujza bih. Tidak seperti angan-angan kalian wahai kaum musyrikin Arab. Tidak pula seperti angan-angannya ahlul kitab. Bahkan kata Allah, may ya'mal su'an yujza bih. Siapa saja yang berbuat jelek, Ibnu Abbas menafsirkan su' di sini kesyirikan, yujza bih, pasti dibalasi. Karena kemaksiatan yang dibawa syirik tahtal masyiah, dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu mereka kaum musyrikin Arab dan juga orang-orang Yahudi terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala bantah mereka. Laisa bi amanikum wala amani ahli alkitab. Tidak seperti angan-angan kalian wahai musyrikin Arab, juga tidak seperti apa? Angan-angannya ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu hanyalah angan-angan mereka. Katakanlah, datangkanlah bukti-bukti kalian kalau memang kalian ini apa? Benar, jujur dalam pengakuannya. Ya, dikatakan oleh Ar-Raghib, beliau menyebutkan faedah dari ayat yang kita sebutkan tadi, yang kita bacakan tadi, katanya, qad anba'anallahu an jahlil ummiyin wa dhammihim wal mubalagha fi dhammi ulama'ihim wa ahbarihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita tentang kebodohannya al-ummiyin dari kalangan al-yahud, dan Allah cerca mereka dengan setinggi-tingginya. Ya. Allah juga mencerca ulama'ihim wa ahbarihim, para ulama mereka, para pendeta mereka. Iya. Kemudian fa innal ummiyin la ya'lamu illa mujarrad tilawah. Ya, jadi yang dicerca dalam dua ayat yang barusan kita lewatkan adalah yang pertama siapa? Para pendetanya, para ulama'nya. Yang keduanya orang-orang awamnya, orang-orang jahilnya dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengerti Alkitab kecuali sekedar bacaan saja. Wa'tamadu 'ala zu'ama'ihim wa ahbarihim, dan mereka menyandarkan ya diri-diri mereka kepada para pendeta mereka, para ulama mereka. Wa hum qad dhallu wa dhallu, dan para ulamanya, para pendetanya jelas mereka telah menyimpang dan membuat manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa nabbahana Allah taala bi dhammil ummiyin. Nah, di sini ada faedah buat kita kaum muslimin. Jadi kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan di dalam Al-Qur'an tentang al-yahud wan nasara, tentang para nabi bersama kaumnya, ya, tentang beragam apa? Al-hawadits, kejadian-kejadian, musibah-musibah yang Allah timpakan kepada mereka, kaum yang membangkang, dan juga nasr, kemenangan, pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para walinya, para anbiya dan atba'uhum, ada pelajaran yang sangat banyak. Wa nabbahana Allah taala bi dhammil ummiyin, ternyata Allah Subhanahu wa taala mencerca al-ummiyun dari kalangan ahlul kitab. Itu ada faedahnya buat kita kaum muslimin. Iya, ala iktisabil ma'arif. Iya. Li'alla yahtaju ila taqlid, agar kita berupaya mencari ilmu pengetahuan, agar kita tidak butuh untuk taklid kepada siapapun. Wal i'timad ala ma la yu'man kadhibuh, dan agar jangan sampai kita menyandarkan agama kita kepada orang yang tidak aman dari kedustaannya. Ya. Jadi kalau kita mau taklid harus apa? Teliti di dalam memilih siapa yang kita ambil pendapatnya dari para ulama. Ya, siapa yang dikenal keilmuannya, kewaroannya, kezuhudannya, ketakwaannya, itu kita pilih. Kalau memang kita tidak punya apa ilmu untuk apa memecahkan satu apa permasalahan. Ya. Wa bi dhammi zu'ama'ihim, dan Allah cerca tokoh-tokoh al-yahud, di sini juga ada faedahnya bagi para ulama kaum muslimin, yaitu ala taharri as-sidqi wa tajannubil idlal, agar mereka berupaya menjalani kejujuran, amanah, dan jangan sampai mereka menyesatkan manusia, orang-orang awam, karena idhum a'dhamu minad dhalal, karena menyesatkan itu dosanya lebih besar daripada sesat. Kalau sesat hanya dia sendiri, kalau menyesatkan dosanya tergantung umat yang sesat. Liyahmilu awzarahum wa awzara, ya, wa awzaru man yudilluhum bighairi ilm, agar mereka, kata Allah, yahmilu awzarahum, memikul dosa-dosa mereka sendiri. Wa auzaru man yudilluhum bighairi ilm, dan juga memikul dosa-dosa yang mereka sesatkan tanpa ilmu, bertumpuk-tumpuk dosa di atas dosa. Nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian sebelum kita baca ayat yang setelahnya, yaitu doa kejelekan ya kepada mereka para ulama ahlul kitab, ya kita bacakan ucapannya sahib mahasin ta'wil, kata beliau, walamma bayyana hala haula'i fi tamassukihim ya bi al-amani wattiba'i dhann 'aqaba bi bayani halil ladzina awqa'ahum fi tilkal waratah. Ini selesai ayat ini ya. Kata beliau di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keadaan mereka para ummiyun fi tamassukihim, dalam hal kuatnya mereka di dalam berpegang ya dengan angan-angan, wattiba'i dhann, dan juga mengikuti dugaan-dugaan, maka Allah sertakan, Allah lanjutkan setelahnya dengan menjelaskan keadaan mereka, tokoh-tokoh yang menjerumuskan mereka para ummiyin dalam kesalahan besar tadi. Wahumud du'atu ila dholal, yaitu mereka adalah para da'i yang mengajak manusia kepada kesesatan, bizur wal kadhib, dengan kedustaannya atas nama Allah Subhanahu wa taala, dengan memakan harta manusia secara batil. Maka Allah berfirman setelahnya, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawail, maka wail, kebinasaan, kecelakaan, azab yang pedih, lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim, bagi mereka-mereka yang mencatat, menulis alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Menulis secara umum dengan apa? Tangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan bi aydihim, padahal orang menulis itu biasanya dengan tangan, untuk taukid, penekanan. Maka celakalah ya, kebinasaan, bencana bagi mereka-mereka yang menulis alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, yakni mentahrif at-taurah dengan tangan-tangan mereka, apakah dengan menguranginya atau apa, menambah-nambahkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Jadi ternyata ahlul kitab, sebagian mereka, para ulamanya, para pendetanya itu menjual alkitab kepada siapa? Orang Arab yang mereka adalah musuh-musuh Nabi, dengan cara ya secara dusta menyatakan bahwasanya di dalam kitab kami sifatnya Nabi, Nabi yang akan muncul adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, berbeda dengan apa kenyataannya. Seperti kalau disebutkan di dalam At-Taurah yang asli bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam perawakan pertengahan ditulis itu tinggi. Iya. Al-Muhim diubah-ubah untuk apa? Dijual kepada mereka orang Arab, musyrikin Arab, dan mereka butuh, orang musyrikin Arab ini butuh agar mereka punya hujah apa, membantah kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim, maka sungguh celaka bagi mereka-mereka yang mencatat, menulis alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Thumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka berkata ini dari Allah, ini ada di dalam At-Taurah. Apa tujuannya? Liyashtaru bihi thamanan qalila, agar mereka menukar dengannya dengan harga yang sedikit. Ya. Fawailul lil ladzina, fawailul lahum. Allah ulangi dua kalinya. Fawailul lahum, maka binasa. Ya. Bencana bagi mereka, mimma katabat aydihim, karena apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wawailul lahum, berapa kali? Tiga kali. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan sungguh binasa, celaka mereka, mimma yaksibun, karena apa yang mereka usahakan ini. Iya. Baik, kita baca ya penjelasan dari ayat ini yang mulia. Di dalam tafsirnya yang ringkas dikatakan dalam tafsirnya, fahalakun wa damarun li ahbaris su min al yahudi alladhina yaktubuna alkitaba bi aydihim, maka sungguh halak, kebinasaan, wa damar, dan bencana, li ahbaris su, bagi para pendeta-pendeta yang jahat, min al yahudi alladhina yaktubuna alkitab, dari kalangan umat Yahudi yang mereka menulis alkitab dengan apa, tangan-tangan mereka sendiri. Ya tadi, dengan apa? Menambah-nambahkan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh manusia, atau mengurangi dan membuang apa yang kira-kira tidak disukai oleh manusia. Ya. Untuk apa? Mencari harta benda dunia. Thumma yaquluna, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini dari Allah. Wa huwa fit Taurah, ini ada dalam kitab Taurat. Ya, sudah kita lewatkan sebelumnya. Bahwasanya kitab-kitab selain Al-Qur'an itu penjagaannya Allah serahkan kepada mereka para ulama-nya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menjaganya, diserahkan oleh manusia yang penuh dengan apa? Ambisi, hawa nafsu. Ya, maka tidak lama berubah. Banyak sekali perubahannya. Tidak ada yang tersisa hampir satu pun apa? Alkitab yang masih apa? Murni sekarang ini enggak ada. Iya. Adapun Al-Qur'an apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an adz-dzikr dan kamilah pula yang menjaganya, menjaga lafaz-lafaznya dan juga apa? Menjaga makna-maknanya. Sudah kita lewatkan itu. Iya. Kenapa mereka berbuat demikian? Ya. Mentahrif Al-Kitab, memutarbalikkan Al-Kitab, liya'khudhu fi muqabili hadza 'arad ad-dunya, agar mereka bisa mengambil sebagai gantinya aradud dunya, harta benda dunia. Yang Allah katakan apa? Thamanan qalila, harga yang sedikit. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dunia itu dari awalnya hingga akhirnya kecil, sedikit apabila apa? Dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Ya. Law sawati dunya janaha ba'udah, lam yasqi minha ar-rubu dzal kufrani, kata Imam Nuqayyim. Seandainya kenikmatan dunia ini dari awal hingga akhirnya bisa mengimbangi satu sayap nyamuk dari kenikmatan akhirat, niscaya Allah tidak akan memberi orang kafir satu teguk pun. Hanya saja karena tidak bernilai di sisi Allah, hina dan rendah, maka Allah berikan, Allah tuangkan bahkan dunia ini kepada siapa? Kufar. Ya. Kata al-Imam, ya, Al-Qurtubi rahimahullah, dikatakan thamanan qalila, harga yang sedikit, bisa jadi kata beliau lifanaihi wa adami tsabatihi, karena dunia ini lenyap, tidak akan apa? Ada yang kekal. Sehingga dikatakan qalil. Kenapa? Tidak kekal. Bisa jadi dunianya dulu yang hancur, binasa, atau bisa jadi pemiliknya dulu yang apa? Mati, ya. Atau bisa juga dikatakan thamanan qalila, yani pengganti, ya, iwab yang mereka ambil dengan apa? Pekerjaan yang sangat buruk, menjual kitabullah, mengubah-ubah kitabullah, dikatakan harganya thamanan qalila, bisa jadi dikarenakan itu haram katanya. Dan barang yang haram itu apa? Tidak akan apa? Berkembang, tidak akan ada padanya keberkahan, dalam waktu yang singkat akan apa? Hancur. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-musannif, falahum uqubatun muhlikatun bisababi kitabatihim hadza al-batil bi aydihim. Lihat, ya, mereka harus memikul uqubah demi uqubah, ya, hukuman demi hukuman karena dosa demi dosa yang mereka kerjakan, khususnya siapa? Ahbaruhum, para pendeta-pendeta, para ulama mereka al-Yahud. Kata al-musannif rahimahullah, falahum uqubatun muhlikah, maka bagi mereka hukuman yang membinasakan. Yang pertama karena sebab apa? Bisababi kitabatihim hadzal batili bi aydihim, karena sebab perbuatan mereka menulis Alkitab, yakni apa? Memutarbalikkan Alkitab secara batil dengan tangan mereka. Ini dosa yang pertama, memutarbalikkan kitabullah, menambah-nambah dan mengurang-uranginya, kemudian ia atasnamakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang kedua, walahum uqubatun muhlikatun bisababi ma ya'khudunahu minal muqabili minal malil harami karrishwah wa ghairiha. Dan juga mereka harus memikul hukuman yang membinasakan pula dengan sebab mereka mengambil, ya, sebagai ganti dari perbuatan mereka menjual kitabullah, harta benda yang haram seperti rishwah. Ya, jadi mereka, ya, seringkali, bahkan bukan seringkali, biasanya menerima rishwah. Sehingga kalau misalkan ada seorang yang datang, kere dia, miskin dia, menginginkan sesuatu, maka dia dikasih al-haq. Kenapa? Gak punya duit, gak punya sogokan. Adapun kalau yang datang kepada orang kaya, maka silakan, kamu mau apa? yang kamu kehendaki apa? Ya, maka akan dipenuhi keinginannya. Saya kepengen supaya ini perkara ini jadi halal, maka dia bikin. Atau sebaliknya, perkara ini jadi haram, maka dia bikin. Ketika apa? Besar sogokannya. Tapi kalau yang datang kerek miskin dikasih al-haq. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kerishwah wa ghairiha. Dan juga selain itu, mereka juga sering, bahkan biasa memakan ar-riba. Iya. Demikian penjelasan yang ringkas dari al-musannif rahimahullah. Iya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan fala yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa qalu, dan mereka juga siapa? Masih umat Yahudi, orang-orang Yahudi. Mereka berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, ya, bahwasanya mereka mengklaim bahwasanya kalaupun diazab, disiksa dalam neraka, itu jangka waktunya tidak lama, paling 40 hari selama dahulu mereka, yakni selama dahulu nenek moyang mereka menyembah patung anak sapi. Jadi dahulu, ya, nenek moyang mereka terfitnah dengan apa? Patung anak sapi, menyembah kepada patung anak sapi sepeninggal Nabi Musa selama 40 hari. Sehingga sebagian mereka, anak keturunannya, menyatakan kami tidak akan disiksa, diazab kecuali apa? Selama 40 hari lamanya. Dan yang lain menyatakan bahwasanya, ya, maksudnya adalah tidak kekal, ya, nanti akan keluar juga dan masuk ke dalam surga. Ini tilka amaniyuhum, ini adalah angan-angan mereka yang tanpa hujjah, ya. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan, maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka, attakhadtum 'indallahi 'ahdan, apakah kalian telah mengambil perjanjian dari Allah sehingga dengan lancangnya, dengan percaya dirinya kalian mengatakan kami tidak akan apa? Disentuh oleh api neraka, padahal mereka berbuat dosa terus-menerus, kesyirikan, kekufuran, pembangkangan, ya, kepada nabinya, ya. Kemudian melemparkan kitabullah di belakang punggung mereka, enggak terhitung kejahatan mereka. Iya. Di sini kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, mereka orang-orang Yahudi mengumpulkan dua hal yang sangat membinasakan. Yang pertama, al-isaah, berbuat dosa. Yang kedua, wal-aman, merasa aman. Ini kenapa? Dua sifat yang membahayakan, mengerikan. Sudah berbuat dosa tapi merasa tenang, merasa aman. Dosanya banyak tapi menyatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali sebentar saja. Setelah itu kami keluar, masuk ke dalam sorga. Adapun sifatnya kaum mukminin yang sempurna imannya adalah apa? Mengumpulkan al-ihsan, berbuat baik, dengan apa? Al-khuf, berbuat baik tapi takut. Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, berbalik keadaannya dengan ahlul iman wa taqwa. Kita lanjutkan, ya. Ucapan dari Asy-Syarih atau Ibnu Al-Mufassir rahimahullah. Wa qalu, atau terjemahannya belum selesai tadi, ya. Ya. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan. Katakanlah, apakah kalian telah mengambil dari Allah perjanjian? Falan yukhlifallahu 'ahdah, sehingga Allah tidak akan menyelisih janjinya. Ya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian hanyalah mengucapkan sesuatu atas nama Allah yang itu tidak kalian ketahui. Ini tentunya jawaban yang kedua. Bahkan mereka, orang-orang Yahudi, mengucapkan atas nama Allah apa-apa yang mereka tidak ketahui. Baik, kita baca tafsirnya. Li al-musannif rahimahullah. Waqala banu Israel, Bani Israel berkata, lan tusibana an-nar. Di sini masya Allah, keturunannya para nabi. Iya. Sehingga jangan kita terbuai dengan apa? Hasab, iya, keturunan. Iya, sebagian orang ketika mendapati orang tuanya apa? Memiliki keistimewaan dalam ilmu ibadah, terbuai dia. Dia tidak berupaya apa? Meneladani, ya, kesolehan apa? Orang tuanya. Ya, sehingga tidak bermanfaat sama sekali gitu. Kedudukan dia sebagai apa? Anak cucu keturunan orang yang saleh. Faman abta'a 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya tidak akan apa? Mempercepat kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Banu Israil berkata, "Lan tusibana an-nar fil akhirah illa ayyaman qalilatal 'adadi." Kata Banu Israil, "Kami tidak akan ditimpa, disentuh api neraka di akhirat kelak kecuali beberapa hari saja yang qalilatal 'adad, sedikit bilangannya, bisa dihitung dengan apa? Jari. Sebentar." Padahal kalau kau mukminin, jangan sebentar, jangan kenapa berhari-hari. Iya, sekali celup saja mereka takut, khawatir. Ya, kita pernah membaca hadis, ya, bagaimana apa dahsyatnya neraka ketika ada seorang yang dicelupkan ke dalam neraka, sekali celup diangkat kembali, maka dia lupa akan segala kenikmatan dunia yang selama ini dia rasakan. Itu satu celupan. Biasanya kan orang kalau sebentar dimasukkan air, apa, tangan kita nih dimasukin ke api, sebentar diangkat lagi, enggak panas katanya. Tapi ini dicelupkan sebentar ke dalam neraka, diambil lagi langsung, sudah dahsyatnya luar biasa, sakitnya, panasnya, pedihnya, hingga dia lupa kenikmatan-kenikmatan yang dulu sempat dia nikmati di dunia, seolah-olah dia belum pernah merasakan apa kenikmatan di dunianya. Jangan sampai seperti itu. Iya, diupayakan kita apa menjadi golongan yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu target kita. Iya. Jangan seperti apa mereka, orang-orang Yahudi meremehkan azabullah. Ya. Dikatakan di sini, qul lahum, katakanlah wahai Rasul alaihi salatu wassalam kepada mereka, mubtilan da'wahum, untuk membatalkan pengakuan mereka. A'indakum mahdun minallahi bihadza? Apakah engkau punya janji dari Allah akan hal ini, yakni bahwasanya kalian tidak akan apa? Disentuh oleh Allah, disentuh oleh apa? Neraka Allah kelak kecuali apa? Beberapa hari saja. Ada janji enggak? Ada bukti enggak? Iya. Fa innallaha la yukhlifu 'ahdah, kemudian Allah tidak akan menyelisih janjinya. Bal innakum, bahkan kalian, ya, sesungguhnya taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, hanya mengada-adakan ucapan atas nama Allah pada apa yang tidak kalian ketahui. Biftira'ikumul kadzib, dengan cara kalian mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathiatuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bahkan siapa saja, ini ancaman bagi mereka, ya, terutama orang-orang Yahud dan juga kita umat Islam juga terkena ancaman ini. Bala man kasaba sayyi'atan, bahkan siapa saja, man di sini apa? Syartiyah, umum, ya. Siapa saja yang berbuat sayyi'ah, dosa. Wa hatat bihi khathiatuhu, kemudian dosa-dosanya meliputi dia. Berbuat dosa dan terus berbuat dosa dan dosa, sehingga dosa tadi meliputi dia. Fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka merekalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Dikatakan di dalam tafsirnya, fa hukmullahi thabit anna man irtakabal athama hatta jarratuhu ilal kufri wastawlat alaihi dhunubuhu min jami'i jawanibihi fa haula'i yulazimuna nar jahannam mulazamatan daimatan la tanqati'. Hukum Allah telah tetap, yakni bahwasanya siapa saja yang berbuat dosa-dosa sampai dosa-dosa tadi menyeret dia ke dalam kekufuran, ya, karena memang dosa keadaannya demikian, sebagiannya menyeret kepada sebagian yang lain. Dosa kecil kalau kita bermudah-mudah meremehkan bisa menyeret kepada dosa-dosa besar. Kemudian dosa-dosa besar kalau kita biasakan, nasallallahu alaihi wasallam, ini pun akan apa? Menyeret kepada kekufuran, syirikan. Fa hukmullahi thabit, hukum Allah telah tetap bahwasanya anna man irtakabal atham, siapa saja yang berbuat dosa-dosa hingga dosa-dosa tadi menyeret dia kepada kekufuran, wastaulat alaihi dhunubuh, dan dosa-dosa tadi menguasai dirinya, min jami'i jawanibih, dari segala penjurunya, fahaulai, maka mereka inilah yang yulazimuna naro jahannam, akan menetapi neraka jahannam, tinggal di dalamnya selama-lamanya, mulazamatan daimatan la tanqati', ya, selama-lamanya dan tidak akan pernah terputus. As'alullah salamah wal afiyah. Iya. Jadi perlu diketahui ya bahwasanya makna sayyi'ah di sini ya. Makna sayyi'ah Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Man kasaba sayyi'ah, barang siapa yang dia berbuat sayyi'ah, kejelekan, dalam tafsirnya disebutkan oleh mereka para salaf itu asyirik, ternyata kesyirikan. Iya. Apa? Dosa kesyirikan. Bukan dosa-dosa yang di bawah itu. Iya. Sehingga kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wa qad ihtajja biha al-khawarij 'ala kufri sahibil ma'siyah. Kaum Khawarij berdalil dengan ayat ini atas kufurnya pelaku dosa besar. Padahal tidak ada dalil di sini untuk kaum Khawarij, bahkan di situ sebaliknya ada dalil yang justru apa? Menyalahkan mereka, kaum Khawarij. Kenapa? Karena Allah katakan ahatat bihi khathiatu. Barang siapa yang berbuat satu dosa, kemudian dosa tadi menyelimuti dirinya, dan tidak ada dosa yang sampai menyelimuti diri seorang hamba selain kesyirikan. Kalau dia masih punya iman sekecil apapun, maka dosa tadi tidak sampai apa? Menyelimuti dirinya. Ya, sehingga kata beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa huwa hujja alaihim kama tara, sehingga justru ayat ini sebagai hujjah untuk menyalahkan pendapat mereka, kaum Khawarij, yang mereka apa? Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kenapa kata beliau fa innaha dhahiratun fi syirki? Karena ayat ini zahir, jelas sekali kaitannya dengan kesyirikan, apalagi konteksnya datang pada umat Yahudi. Iya kan? Pada umat Yahudi. Wa hakadha, kata beliau, demikianlah kullu mubtil yahtaju bi ayah aw hadithin sahih ala qawlihi al-batil fala budda an yakuna fima ihtajja bi hujjatun alaih. Demikianlah setiap pelaku kebatilan yang dia berhujjah dengan ayat Allah atau dengan hadis yang sahih untuk membela pendapat yang batil, melainkan mesti pada ayat, pada hadis yang ia jadikan dalil ada hujjah untuk menyalahkan dirinya sendiri, bumerang bagi apa? Pemiliknya. Ya, apalagi dikatakan oleh salaf ya, seperti Qatadah, Mujahid dan yang lainnya, mereka menyatakan yang dimaksud dengan sayyi'ah di situ adalah asyirk, kesyirikan, bukan apa? Dosa-dosa besar. Para pelaku dosa besar selama tidak terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, tahtal masyiah, kalau Allah kehendaki untuk diampuni, maka Allah ampuni. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki diampuni, ya dibersihkan dulu dosanya di dalam an-nar. Setelah itu dia tidak lagi kekal di dalamnya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari an-nar. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang masya Allah mengagumkan sekali, bahwasanya seorang yang paling akhir keluar dari an-nar masuk ke dalam surga adalah seorang yang dia berjalan keluar dari an-nar, kadang terjatuh, bangun lagi, terjatuh lagi, dalam keadaan an-nar masih menyambari dia. Setelah dia lewat, berlalu dari an-nar, maka dia menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, memuji Allah dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyatakan Allah tidaklah memberi kepadaku, Allah tidak pernah memberikan kepada seorang pun seperti yang diberikan kepadaku dari kenikmatan yang besar ini. Dia merasakan bahwa dirinya adalah orang yang paling besar nikmatnya. Ketika apa? Dia dientaskan, diselamatkan dari an-nar. Ya, di dalamnya juga ada apa? Ada hujjah yang menyalahkan mereka, kaum Khawarij, yang mereka menyatakan bahwasanya orang kalau sudah masuk neraka tidak akan apa? Keluar. Sebagaimana ahlul jannah kalau sudah masuk surga tidak akan keluar dari surga, demikian pula kata mereka. Ini qiyas yang batil, bertentangan dengan nas-nas dari Alkitab was sunnah. Tanggung ini, ya. Satu ayat lagi, ya. Kemudian walladzina amanu wa 'amilussalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman kemudian beramal saleh, maka merekalah penduduk sorga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua dengan rahmat karunia-Nya sebagai salah satu darinya. Ya. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Dikatakan di dalam tafsirnya di sini. Ya. Wa hukmullahi ats-tsabitu fi muqabili hadza, dan hukum Allah yang tetap pula sebagai lawannya dari yang sebelumnya adalah bahwasanya annalladzina saddaqu billahi wa rusulihi tasdiqan khalisa, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan para rasulnya dengan pembenaran yang khalis, murni, bersih dari kesyirikan, wa amilul a'mal al-muttafaqah, dan mereka mengamalkan amalan-amalan al-muttafiqah ma'a syari'atillah, yang selaras dengan syariat Allah, allati auhaaha ila rusuli, yang Allah wahyukan kepada para rasulnya, haula'i yulazimunal jannah, maka mereka niscaya akan menetapi surga fil akhirah, di akhirat kelak, mulazimatan daimatan la tanqati', kekal di dalamnya selama-lamanya dan tidak akan berhenti. Ya, disebutkan oleh sahib Mahasin at-Ta'wil, kata beliau, ya, lihat keindahan Al-Qur'an, bahwasanya min adati tanzil al-aziz, di antara kebiasaannya at-tanzil al-Qur'an yang mulia, annahu la yadhkuru fihi ayah, annahu la yudhkar fihi ayah, tidaklah disebutkan di dalam Al-Qur'an satu ayat fil wa'id, tentang ancaman, illa, kecuali wa yatluhu ayah fil wa'ad, melainkan akan diikuti setelahnya dengan ayat yang berisi janji. Iya. Wa dzalika li fawaida minha liyadhhara bitilka adluh, dan itu untuk satu faedah yang banyak, di antaranya agar tampak jelas keadilan Allah Subhanahu wa taala, li'annahu lam hakama bil adzab, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumi azab mereka-mereka yang terus-menerus di dalam al-kufur, kekufuran, maka sepantasnya juga di sini Allah Subhanahu wa taala menghukumi dengan kenikmatan yang sempurna, yang terus-menerus kepada mereka yang terus-menerus istiqamah di atas al-iman, seimbang. Yang pertama apa isinya? Ancaman. Yang kedua apa? Janji. Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi mereka-mereka yang terus-menerus di atas kekufuran, kesyirikan, dengan apa? An-nar, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan setelah itu Allah janjikan kepada mereka yang terus-menerus istiqamah di atas al-iman wal amal salih, dengan apa? Surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, imbang. Di antara faedahnya juga bahwasanya annal mu'min la budda wa an ya'tadil khaufuhu wa raja'uhu. Seorang mukmin itu harus nantiasa seimbang dua sifat. Yang pertama rasa takutnya, dan yang kedua apa? Harapannya. Iya. Wa dzalika al-i'tidal la yahsul illa bihadzal thariq, dan keseimbangan tadi tidak bisa dihasilkan kecuali dengan cara seperti ini. Antum perhatikan, ya, baca ayat Al-Qur'an. Ketika antum baca di situ tentang apa? Sifat Allah, ya, adzabullah. Kemudian Allah sebutkan biasanya setelahnya tentang apa? Nikmat Allah. Seperti nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritakan kepada hamba-Ku bahwasanya anni aku anal ghafurur rahim. Akulah zat yang Maha Pengampun lagi apa? Maha Penyayang. Ya. Apa setelahnya? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan bahwasanya adzabku adalah adzab yang sangat pedih, imbang. Dengan ayat yang pertama muncul apa? Motivasi, harapan, semangat. Dengan yang kedua kita takut, ya, berbuat dosa, takut melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga di antaranya satu lagi, ya, wa minha annahu yadhhar biwa'dihi kamalu rahmatihi wa biwa'idihi kamalu hikmatihi fayasiru dhalika sababan lil irfan, ya. Bahwasanya dengan itu akan tampak, ya, annahu yadhhar biwa'dihi, bahwasanya akan tampak dengan itu wa'dihi, atau kita ulangi, annahu yadhhar biwa'dihi kamalu rahmatihi, akan tampak dengan, ya, janji Allah kesempurnaan rahmatnya, dan dengan apa? Ancaman Allah akan tampak kesempurnaan hikmahnya. Maka jadilah itu sebagai sebab seseorang itu memiliki ma'rifah yang insya Allah sangat bermanfaat, ya, menyelamatkan dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bacakan. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.